milenial ki opo-opo iso padake. Ayo, lagu poin nduk. Ya apa? Korban janji? Opo? Apa? Cari jodoh. Ala-ala rupa jomblo, rupa jomblo. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Don duwe HP apa ora? Ora kon. Don duwe HP? Sing duwe HP kabeh flashe duripe. Ah, kajak selamatan. Ning Ponorogo. Lampune pateni wae. Ayo. Niki hari terakhir kula teng Ponorogo bulan iki. Ayo. Malam ini. Ayo, HP-ne duripe, HP-ne duripe. Sing ibu kula duwe HP cangkeme diprongos kuwi. Lamunnya mata nih guys, lamunnya mata nih. Ayo semuanya HP dihidupkan flashnya. Saya mau duet dengan Hazim, duet Mahmud. Ayo. Ulang. Notorong rambong kok sebengok baru. Ayo ibu yang punya HP semuanya dihidupkan flashnya. Lampunya mana ni? Lampunya mana ni? Eh, mana dia? Apa tukang syutingnya tak paten ni? Lampu-lampu. Selalu oleh Nabi Muhammad. Ayo kalau sih di HP. Masa Ini.